إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian dalam bab berikutnya berkata Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam Al-Kubra Babul Jumu'ah, bab tentang hukum-hukum seputar Jumat. Ya, Al-Jumu'ah itu bacaan yang paling masyhurnya, di dhamma mimnya Jumu'ah, yang boleh di fathah Jumu'ah, yang boleh juga di sukun Jum'ah. Ya, kita di Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan di sukun. Kalau dibacaan Al-Quran, boleh di fathah dan boleh di dhamma. Bacaan yang kita baca di dhamma, Jumu'ah. Jumu'ah dari kalimat al-jama', berkumpul. Sebab dia adalah tempat berkumpulnya manusia, berkumpulnya kaum muslimin. Dan salah satu id bagi kaum muslimin. Id itu adalah sesuatu yang berulang. Dan bagi umat Islam, mereka mengenal tiga id. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan ada namanya Al-Jum'ah. Dan dia juga terhitung sebagai id. Dan sebagian para ulama mengatakan dinamakan Jum'ah, berkumpul, sebab pada hari Jum'at berkumpul berbagai kebaikan dan berbagai keutamaan. Iya. Sebab Jum'at adalah hari yang paling mulia dari 7 hari yang berada dalam sepekan. Dia adalah hari yang Allah pilih untuk umat Islam. Mereka dimuliakan dengan hari Jumat, di mana umat-umat sebelumnya mereka dipalingkan atau disesatkan dari hari Jumat. Sehingga orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang-orang Nasar memilih hari Ahad. Adapun umat Islam, mereka diberi taufik oleh dengan hari Jumat. Iya. Dan Jumat mempunyai banyak keutamaan di dalam harinya, di dalam amalan yang dilakukan, apa yang dibaca di hari tersebut, di dalam sholat yang dilaksanakan, berdoa pada hari itu, dan lain sebagainya. Karena itu hukum-hukum yang berkaitan dengan Jumat sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan Jumat. Disyariatkan, akan datang nanti penyebutan syariat membaca bacaan atau surah apa yang dibaca di pagi hari Jumat, dan disebutkan oleh para ulama apa hikmahnya. Kemudian diterangkan keutamaan pada hari Jumat, maka wangi-wangian Kemudian diterangkan keutamaan orang yang bersegera, tingkat keutamaannya, keutamaan membaca beberapa surah atau membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian keutamaan berdoa di hari Jumat, padanya ada tempat mustajabah dan lain sebagainya dari keutamaan yang terdapat di dalam hari Jumat. Oke. Dan di dalam bab ini penulis rahimahullah taala dari hukum-hukum seputar Jumat. Iya. Kata beliau rahimahullah dalam hadis yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan yusalli al-jum'ata hina tamilu asy-syams. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salat Jumat. Kalimat kana menunjukkan pengulangan terus menerus, menunjukkan istimrar. Ini dijaga. Beliau salat Jumat kapan? Ketika matahari telah tergelincir. Hadits ini dikeluarkan oleh Kha. Siapa Kha? Al-Bukhari dal Abu Daud ta At-Tirmidzi. Iya. Di dalam hadis ini atau hadis ini dibawakan oleh penulis di sini, beliau ingin menjelaskan salah satu syarat dari syarat pelaksanaan Jumat, yaitu Jumat dilaksanakan apabila telah masuk waktu. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan tentang syarat syahnya pelaksanaan Jumat, ya perlu diketahui dulu siapa yang wajib melaksanakan Jumat itu. Nah, yang pertama yang wajib terhadapnya sholat Jumat, yang pertama adalah laki-laki. Iya. Adapun perempuan, dia tidak diwajibkan. Ya, sebab Nabi bersabda umum dalam hadits Ibnu Umar, "La tamnau ima'allahi masajidallah." Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid Allah. Ya, kalimat dari masjid-masjid Allah dimutlakkan umum tentang sholat. Artinya bahwa perempuan asalnya dia tidak ada kewajiban untuk menghadiri sholat apapun di masjid. Kewajibannya adalah sholat di rumah. Tapi kalau dia ingin hadir ke masjid untuk sholat, maka tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Termasuk sholat Jumat. Kalau perempuan ingin hadir sholat Jumat, juga tidak boleh dilarang. Kalau memang memungkinkan untuk hadir, dalam artian ada tempat untuknya, kemudian aman dari fitnah, kemudian tidak ada percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Iya, jelas sampai sini. Maka sepanjang syarat-syarat ini terpenuhi, maka boleh baginya, boleh bagi kaum perempuan untuk hadir ke masjid. Tapi bukan syarat, bukan kewajiban. Kewajiban menghadiri sholat Jumat itu hanya diwajibkan untuk siapa? Laki-laki. Syarat yang kedua disyaratkan, dia adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Iya. Seorang yang merdeka, bukan budak. Sebab budak itu izinnya pada tuannya. Tapi kalau tuannya mengizinkan dia hadir, maka dia wajib untuk hadir. Sebab tidak ada udur lagi bagi dia. Iya. Kemudian yang ketiga disyaratkan, dia adalah seorang yang mukallaf. Seorang yang apa? Mukallaf. Iya. Yaitu orang yang telah apa? Balig dan aqil. Iya. Orang yang telah balig dan aqil. Balig, kalau dia masih kecil, belum balig, maka belum ada kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat. Sebagaimana sholat lima waktu, anak kecil tidak wajib untuk hadir ke masjid. Tapi dari etika dalam mendidik anak diterangkan di dalam syariat, anak kecil mulai diperintah dari umur 7 tahun Ya, dari kecil diperintah sholat, ditunjukkan, dianjurkan. Tapi penekanan sudah mulai diperintah di mana? Di umur 7 tahun. Terus diperintah. Masuk umur 10 tahun, ya dia masih belum ke masjid, maka boleh disertai dengan apa? Dipukul kalau diperlukan. Kalau itu mendidiknya sehingga dia bisa ke masjid. Ya. Dan batas wajibnya adalah ketika dia balik. Apabila dia sudah balik, maka dia wajib untuk hadir ke masjid. Sebab itu dari kewajibannya. Nah, demikian pula salat Jumat disyaratkan dia harus mukallaf. Kemudian syarat yang keempat disyaratkan keislaman. Sebab syariat itu hal-hal yang diwajibkan di dalam syariat itu hanya pengwajibannya kepada orang yang berislam terhadap kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir tidak ada kewajiban. Tapi bukan artinya mereka tidak disiksa karena apa tidak hadir sholat. Kalaupun mereka hadir sholat dalam keadaan kafir, tidak diterima sholatnya. Tapi kalau mereka sholat, mereka tidak diterima sholatnya. Tapi bahaya orang-orang yang kafir, ya, ia walaupun tidak melakukan apa, dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban, maka selain dari kekafirannya yang disiksa, maka dia juga disiksa terhadap dia melakukan atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Karena itu penduduk neraka ketika ditanya di dalam neraka, ya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Kata orang-orang kafir ini, "Lam nakum minal musallin." Kami dulu tidak salat. Nah, "Walam nakun nut'imul miskin." Dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, maksudnya tidak mengeluarkan zakat. Maka perhatikan, ya, amalan salat dan zakat terhisap atasnya dan dia mendapatkan hukuman karenanya. Karena itu disyaratkan dalam menghadiri Jumat, disyaratkan dia adalah seorang muslim. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan orang yang hadir Jumat dia adalah mustautin, orang yang apa, tinggal di sebuah negeri, menetap di sebuah negeri. Itu yang dinamakan mustautin. Nah, sebab di dalam pembahasan Jumat manusia digolongkan menjadi tiga. Ada mustautin, ada musafir, dan ada yang mukim. Bukan musafir, bukan mustautin. Mustautin itu adalah dia tinggal di negeri itu, menetap di negeri tersebut, penduduk negeri itu. Kalau musafir, orang yang melakukan perjalanan. Mukim, orang yang tinggal di sebuah negeri, tapi bukan untuk apa? Bukan untuk menetap di situ. Bukan untuk menetap di situ. Iya. Dan dia juga bukan musafir, sebab dia sedang apa? Sedang tinggal. Maka ini tiga pembahasan. Kalau musafir, tidak ada kewajiban. Iya. Tidak ada kewajiban Jumat terhadapnya. Adapun mukim, ya. Adapun mukim, ini dirinci dan ada silam pendapat di kalangan para ulama tentangnya. Ya, kalau dia hadir dan mendengar khutbah, maka sebagian para ulama berpendapat bahwa asalnya dia wajib untuk menjawab panggilan tersebut dan dia datang ke masjid apabila dia berada di kota. Nah, kecuali kalau dia dalam kondisi safar, masih ada terdominasi dengan bentuk safar, keletihan dan apa-apa yang ditemui di dalam safar, maka dalam hal ini tidak wajib. Tapi asalnya siapa yang mendengarkan panggilan adzan, maka dia wajib untuk menjawabnya, untuk sholat Jumat maupun yang lainnya. Iya. Dan ini pendapat yang pertengahan insyaallah taala. Yang jelas penekanan secara global bahwa kewajiban Jumat itu bagi orang yang mukim atau orang yang mustautin, dia tinggal di negeri. Adapun orang yang musafir, tidak ada Jumat terhadapnya. Tidak ada Jumat terhadapnya. Nah, karena itu dari kesalahan sebagian orang kalau melakukan perjalanan safar, ya bikin khutbah di safar, apalagi seperti yang banyak kita ketemui, ya di kapal-kapal laut yang besar, ya kapal-kapal pelni misalnya, diadakan sholat Jumat di atas dan mereka musafir. Ya, dan ini adalah hal yang keluar dari tuntunan. keluar dari tuntunan. Baik, itu syarat tadi. Syarat apa? Syarat apa tadi? Syarat orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Saya katakan tadi dalam hadith ini, dalam hadith Anas bin Malik, penulis rahimahullah ta'ala membawakannya di sini. Beliau ingin menjelaskan tentang syarat-syarat pelaksanaan Jumat. Di antara syarat pelaksanaan Jumat adalah masuknya waktu. Ini yang beliau sebutkan di sini dengan membawakan hadith Anas bin Malik. Nabi tidak melakukan, atau Nabi beliau sholat Jumat tatkala apa? Matahari telah tergelincir. Dan ini waktunya. Ketika matahari tergelincir, atau dalam bahasa lain telah masuk waktu duhur, maka sudah mulai apa? Sudah mulai masuk waktu Jumat. Ya. Jadi disyaratkan harus masuk waktu. Nah, dan di dalam pembahasan Jumat tentunya ada dua. Ada yang berkaitan dengan khutbah, dan ada yang berkaitan dengan sholat. Adapun sholat Jumat, sepakat para ulama, tidak syah sholat Jumat kecuali setelah apa? Setelah masuknya waktu. Adapun masalah khutbah, ya, apakah boleh khutbah dikedepankan sedikit dari waktu, atau harus setelah masuknya waktu? Iya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Namun yang benarnya, yang tegas di dalam sejumlah hadith, dan ini yang banyak dinukil dari para sahabat, bahwa pelaksanaan Jumat itu, ya, pelaksanaan khutbah Jumat adalah setelah apa? Setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu. Nah, kemudian di sini ada sejumlah syarat yang lain diterangkan oleh ahli fikih tentang syarat-syarat Jumat. Di antara syarat Jumat disyaratkan niat bagi pelaksanaan Jumat. Jadi harus meniatkan dengannya Jumat. Iya. Dan sebagian para ulama ada mensyaratkan syarat yang ketiga, di harus dengan ada pelaksanaan Jumat itu harus dengan izin imam. Harus dengan izin siapa? Izin penguasa. Kalau penguasa tidak mengizinkan, maka tidak syah Jumatnya. Iya. Dan ini masalah terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang pertengahan di dalam hal ini dikatakan bahwa kalau di sebuah tempat, ya, cuma ada satu pelaksanaan Jumat, maka yang satu pelaksanaan Jumat ini tidak perlu izin kepada siapa? Penguasa. Ya. Sebab kewajiban Jumat wajib atas siapa? Seluruhnya, walaupun ada di satu tempat. Ya, kalau misalnya ada penguasa melarang atau tidak membolehkan, ya, maka tidak harus ada izin. Sebab disyaratkan apa? Penegakan Jumat terhadap kaum muslimin. Tapi kalau Jumatnya banyak sudah, ada sudah satu tempat, ingin diperluas lagi ke tempat lain, maka yang seperti ini disyaratkan harus ada izin penguasa. Disyaratkan harus ada izin penguasa. Supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi kekacauan. Ya, jangan sampai setiap orang dia ingin bikin Jumat, ya, terkumpul sejumlah orang bersamanya dibikin Jumat sendiri. Makanya tentunya akan membuat apa? Terjadinya kekacauan. Ya, maka asalnya harus dengan izin siapa? Dengan izin penguasa atau siapa yang diwakilkan oleh penguasa di dalam hal tersebut. Iya. Maka ini urusannya kepada kelurahan atau kecamatan, ya, di setiap daerah. Kemudian dilihat dan dipertimbangkan izinnya. Kemudian juga diantara para ulama ada yang mensyaratkan Jumat itu dihadiri oleh 40 orang. Iya. Dan berbeda pendapat para ulama di dalam dua hal. Pensyaratannya pada dua hal. Pensyaratan yang pertama, pensyaratan Jumat dihadiri 40 orang. Apakah harus 40 orang? Pensyaratan yang kedua, di keadaan khutbah, apakah harus khutbah itu dari awal sampai akhir harus genap 40 orang. Ini dua hal yang dipermasalahkan, diperbincangkan di kalangan para ulama. Memang ada hadis yang mengatakan disyaratkan 40, disebutkan angka 40, tapi hadis-hadisnya ada kelemahan. Hadis-hadisnya apa? Ada kelemahan. Iya. Kemudian datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, konteksnya lebih jelas menunjukkan tidak harus 40. Walaupun hanya 3 orang boleh. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan banyak dari para ulama kita dari masa ini menguatkan pendapat ini. Nah, mereka berdalilkan dengan sejumlah hadis, di antaranya hadis Malik bin Al-Huwairith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'addim ahadukum wa li ummakum akbarukum." Apabila salat telah hadir, maka hendaknya salah seorang dari antara kalian adzan. Ya, hendaknya salah seorang di antara kalian adzan, dan hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Maka disyaratkan di sini hanya sekedar hadirnya salat, ada salat berjamaah, ya, boleh diimami walaupun hanya sekedar imam dengan 2 orang makmum. Jelas sampai sini? Iya. Sebab kalimat di dalam hadis falya ummakum, hendaknya kalian diimami. Kalimat kalian itu jama, dan jama paling sedikitnya berapa? Paling sedikitnya 3 orang. Iya. Maka yang benar di dalam masalah ini bahwa salat Jumat tidak disyaratkan harus ada jumlah berapa? 40. Tidak disyaratkan. Kemudian juga di antara pembahasan yang dibahas, iya. Saya sekedar menekankan kembali ya bahwa pelaksanaan Jumat itu di mana dilaksanakan? Di tempat yang apa? Di negeri-negeri, bukan di tempat yang apa? Perjalanan, ya. Kalau di negeri tempat manusia menetap, maka di situ dilaksanakan Jumat. Adapun negeri yang tidak ada yang menetap di situ, tidak ada yang menetap di sana, maka tidak ada pelaksanaan Jumat. Kemudian di antara hal yang juga dibahas, ya, oleh para ulama tentang masalah 2 khutbah. Apakah disyaratkan pada Jumat 2 khutbah? Jawabannya iya, disyaratkan. Sebab Jumat itu adalah dikir, dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran, fas'au ila dikrillah. Iya, fas'au ila dikrillah. Dan Nabi SAW tidak pernah dinukil beliau meninggalkan 2 khutbah. Dan tidak pula para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat ada yang meninggalkan 2 khutbah ini. Maka penjelasan atau penegasan bahwa 2 khutbah adalah hal yang disyaratkan, ini adalah pendapat yang terkuat insyaallah taala di dalam masalah. Nah, kemudian masalah yang lainnya, ya, apakah boleh 2 khutbah ini diundurkan? Salat dahulu kemudian khutbah, atau harus seperti sekarang ini, harus khutbah dahulu baru apa? Baru salat. Ya, apakah diharuskan khutbah dahulu kemudian salat? Ya, jawabannya kalau kita lihat kembali kepada hadis-hadis, maka nampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka mengedepankan 2 khutbah, dan tidak pernah dinukil ada di antara mereka yang mengakhirkan khutbah dan mendahulukan salat. Maka benarnya bahwa syaratkan harus khutbah dahulu kemudian apa? Kemudian salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Dan ini perintah agar supaya umat mencocoki apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Di dalam salatnya. Iya. Kemudian di antara hal yang dibahas juga, apakah di khutbah itu disyaratkan harus berdiri? Apakah disyaratkan harus berdiri pada 2 khutbah, atau boleh khatib 2 khutbah dia duduk saja? Karena dia sudah duduk di tempat tinggi, maka dia tidak perlu berdiri. Nah, ini juga letak silam pendapat di kalangan para ulama. Yang benarnya dia bukan syarat, tapi wajib kalau mampu untuk berdiri. Wajib kalau mampu untuk apa? Berdiri. Ya, sebab sebagian sahabat menegur, ya, orang yang khutbah dalam keadaan duduk, dan sahabat tersebut menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, di masa Nabi tidak pernah terjadi hal yang seperti itu. Maka ada yang peneguran ini menunjukkan makna wajib. Ya, tapi wajibnya berdiri ini disyaratkan apabila ada kemampuan. Ia mampu untuk berdiri. Adapun kalau dia punya udur karena dia sakit, maka hal tersebut adalah hal yang tidak diwajibkan. Ya. Kemudian apakah diwajibkan menjaharkan khutbah? Apakah diwajibkan menjaharkan khutbah? Ya, kalau misalnya ada khatib ya, yang khutbah tapi ya, dia biasa-biasa saja, tidak dijaharkan. Nah, yang benarnya dalam masalah ini bahwa menjaharkan khutbah adalah hal yang wajib. Ya, sebab maksud dari khutbah itu adalah apa? Memberikan nasihat kepada manusia, memberikan peringatan kepada manusia. Ya. Kemudian dinamakan khutbah, dia afdalnya berjalan terus, bersambung. Ya. Jangan terpisah. Ya. Jangan dilakukan khutbah pertama, sekali itu khatibnya pergi jalan-jalan dulu. Ya. Keliling-keliling. Atau istirahat dulu. Tidak. Tapi dia harus bersambung. Sebab itu asal yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian apakah disyaratkan khutbah itu harus dengan bahasa Arab? Apakah disyaratkan harus dengan bahasa Arab? Jawabannya kalau di negeri, ya negeri tersebut apa dengan bahasa Arab atau di sebuah tempat yang orang yang hadir di masjid itu semuanya adalah orang yang bisa bahasa Arab, maka ia disyaratkan berbahasa Arab. Sebab asalnya tidak pernah dinukil selain daripada bahasa Arab. Tapi kalau yang hadir khutbah orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, maka maksud dari khutbah itu adalah memberi peringatan, memberi nasihat. Karena itu para ulama kita di masa ini yang memberikan fatwa bolehnya dengan selain bahasa Arab, bolehnya dengan selain bahasa Arab di lingkungan atau di tempat yang orang-orang yang hadir atau kebanyakan yang hadir mereka tidak paham apa? Tidak paham bahasa Arab. Nah, ya. Ini sekilas berkaitan dengan syarat-syarat Jumat. Kata penulis rahimahullah. Nah. Sebentar saya selesaikan dulu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu asy-syams. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya melaksanakan Jumat ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka mencermati waktu-waktu pelaksanaan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi titik perhatian. Karena itu sangat apa layak kalau dikatakan bahwa masuknya waktu itu merupakan salah satu syarat dari syarat khutbah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kemudian dalam hadits yang kedua berkata penulis rahimahullahu taala An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma annahu qala ma kunna naqilu wa nataqadda illa ba'da al-jum'ah. Kata Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma, tidaklah kami melakukan kailulah dan tidaklah kami makan siang kecuali setelah Jumat. Hadits ini dikeluarkan oleh Kha. Siapa Kha? Bukhari dan Mim, yaitu Muslim. Iya. Hadits ini penjelasan tentang disunnahkannya menyegerakan Jumat atau melakukan Jumat pada awal waktu. Pada awal waktunya. Jadi telah kita ketahui tadi bahwa Jumat disyaratkan apa? Harus masuk waktu. Masuk waktu ketika matahari tergelincir. Maka disunnahkan Jumat itu disegerakan. Dilakukan di awal waktu. Perhatikan Sahl bin Sa'd, beliau mengisahkan keadaan mereka di masa Nabi. Kami tidur siang dan makan siang setelah Jumat. Menunjukkan bahwa Jumatnya segera dilakukan sehingga ada waktu untuk makan siang dan ada waktu untuk apa? Tidur siang. Iya. Ini kandungan yang terkandung di dalam hadits ini. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa kailulah itu letaknya setelah pelaksanaan sholat duhur atau setelah pelaksanaan Jumat. Iya. Kemudian dalam hadits berikutnya kata penulis An Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu annahu qala kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan yaqra'u ayatin minal Qur'an wa yudzakkirun nas. Iya. Kata Jabir bin Samurah, adalah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qasdan. Qasdan artinya apa? Sedang-sedang. Tidak panjang, tidak pula apa? Pendek. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbah beliau juga sedang-sedang. Tidak panjang dan tidak pendek. Yaqra'u ayatin minal Qur'an, beliau membaca di dalamnya ayat-ayat dari Al-Quran. Wa yudzakkirun nas, dan beliau mengingatkan manusia di dalamnya. Iya. Hadits ini dikeluarkan oleh Dal. Siapa Dal? Daud, Ta, Tirmidzi dan Sahih An-Nasai. Nah, maksud dari hadits ini adalah penjelasan beberapa ahkam berkaitan dengan khutbah dan sholat. Jadi dari hukum-hukum dalam masalah sholat Jumat itu sedang-sedang saja, tidak panjang, tidak pula apa? Pendek. Nah, dan kalau seseorang terbatas dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat, maka itu sudah cukup. Dan akan datang insyaAllah ta'ala penyebutan riwayat-riwayat bahwa sunnahnya pada hari Jumat, ya, di rakaat pertama dia membaca surah Al-Jum'ah, di rakaat yang kedua dia membaca surah Al-Munafiqun, dan boleh juga di rakaat yang pertama dia membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, di rakaat yang kedua dia membaca surah Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Ini dua sunnah, akan datang penjelasannya. Kemudian diterangkan di sini bahwa khutbah beliau qasdan, sedang-sedang. Iya. Ini menunjukkan bahwa khutbah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang diukur dan memang dipersiapkan. Diukur dan apa? Dipersiapkan. Sebab di kalimat khutbah itu beda dengan yang lainnya. Ya, beda dengan orang yang datang duduk mengajar, ya, pelajaran dan seterusnya. Boleh saja dia, ya, meluas sana sini atau datang dalam keadaan dia hanya mengambil mempersiapkan sebagian hal. Tapi kalau khutbah, harusnya dia rapikan pembahasan-pembahasannya sebelum dia masuk. Dan dia mengerti letak-letak penekanan yang ditekankan. Sebab khutbah itu pendek. Ya. Khutbah itu apa? Pendek. Atau khutbah itu tidak terlalu panjang. Dan yang diinginkan adalah untuk mengingatkan manusia. Dan ini yang sangat disayangkan pada kebanyakan orang-orang yang berkhutbah di hari ini. Iya. Seakan-akan khutbah itu hanya sekedar sarana, ya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran pribadi, ya. Baru bicara sedikit, angkat satu ayat, ya, sudah terbang ke sana sini, kadang ke Amerika, kadang ke Israel, ya, kadang ke Afghanistan. Nah, kadang ada yang khutbah, ya, tidak membahas pembahasan-pembahasan syariat. Ya. Tidak membahas pembahasan-pembahasan syariat. Ada yang pernah khutbah di sana? Ya. Satu khutbah, ya, temanya adalah kisah Abu Nawas. Ya. Kisah Abu Nawas. Ya. Bersama perdana raja dan perdana menteri. Tidak tahu dari mana dia dapat kisahnya. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Ya, beri khutbah diberi judul. Ya, peranan pramuka dalam pembangunan. Ya. Nah, maka ini semuanya dari hal yang keluar dari mana khutbah. Dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan khutbah Jumat. Ini subhanallah dari hal yang disayangkan. Ya. Andai kata mimbar Jumat itu digunakan sebagaimana mestinya, maka akan banyak sekali terjadi perbaikan di tengah masyarakat. Ya. Bisa diingatkan hal-hal yang salah, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ya. Tapi sedikitnya ilmu, ya, yang kadang berbicara hanya orang yang pandai, apa, hanya pandai berkicau saja, tidak punya ilmu, inilah yang menyebabkan banyaknya kerusakan. Ya Allah al-musta'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan. Ya. Kemudian diterangkan di sini bahwa Nabi membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Beberapa ayat dari Al-Qur'an. Para ulama berbeda pendapat apakah disyaratkan dalam khutbah membaca ayat atau tidak. Nah, ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang benarnya dalam masalah ini, kalau pensyaratan tidak disyaratkan, sebab hadith-hadith yang menjelaskan Nabi membaca ayat-ayat itu penyebutan perbuatan Nabi, dan penyebutan perbuatan tidak menunjukkan makna wajib atau makna syarat. Jelas sampai sini? Ya. Tapi tentunya seseorang ketika membangun nasihat di dalam khutbah, hendaknya dia membangun nasihatnya di atas ayat-ayat apa? Al-Quran. Dia bangun di atas ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena ada sebagian para ulama yang mensyaratkan ini, maka kadang dia hanya menyusun nasihat dari awal sampai khutbah. Dan karena nasihatnya telah disusun, maka bahasanya ringkas dan rapi. Dan akhirnya dibaca ayat. Satu atau dua ayat dibaca di dalam khutbah tersebut untuk memenuhi syarat ini. Pada ulama yang mengatakan apa? Disyaratkan. Tapi yang benarnya saya katakan tadi bahwa membaca ayat tidak disyaratkan. Yang penting dalam khutbah adalah mengingatkan. Iya, mengingatkan dan memberi dzikir. Kemudian wa yadzkirun nas, dan beliau mengingatkan manusia. Dan beliau mengingatkan manusia. Ya, maksudnya beliau memberi peringatan di dalam khutbah tersebut. Sebab maksud dari Jumat itu adalah zikir. Ya, ia mengingat Allah dan memberikan nasihat, peringatan untuk manusia. Nah, di dalam khutbah. Sebab dikatakan fas'au ila apa? Ila zikrillah. Bersegeralah menuju kepada zikir kepada Allah. Nah, jadi kalau misalnya khatibnya di atas mimbar, dia tidak cerita agama. Ya. Dia hanya cerita dunia. Ya, atau ada yang di atas mimbar dia kampanye misalnya. Ya. Maka yang seperti ini, ya, seorang berzikir saja, enggak usah dia mendengarkan. Ya, sebab maksud dari khutbah adalah apa? Maksud dari Jumat adalah dia berzikir. Ya. Kalau dia bicara baik, bicara berkaitan dengan zikir, mengingatkan manusia, dengarkan. Enggak boleh berbicara dan berbuat apapun. Ya, tapi kalau pembicaraan keluar dari makna zikir seperti yang terjadi di masa dahulu di sebagian generasi salaf, ada sebagian penguasa di atas Jumat, mimbar Jumat itu hanya dipakai untuk apa? Membacakan perintah-perintah, ya, atau membacakan hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan negara, ya, maka sebagian as-salaf memberi fatwa pada masa itu, ya, agar supaya orang yang hadir hanya sekedar berzikir saja, ya, agar supaya ia melaksanakan mana di dalam apa? Di dalam ayat fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju kepada zikir, atau bersegera menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sampai sini dulu kita lanjutkan insyaallah pembahasan pada pertemuan yang akan datang.